Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai bab dusta yang tadi. Ya, masalah apa? Bab dusta. Bab bohong. Dusta. Seseorang dia pandai berbicara. Kita enggak mengerti apakah dia bohong atau enggak. Adakah kiat-kiat untuk mendeteksi bahwa orang itu sedang berdusta kepada kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertanya tentang bagaimana mengetahui tentang dusta dan tidaknya seseorang. Kita harus punya kaidah. Kita tidak boleh prasangka buruk. Jadi tidak usah mendeteksi tentang dustanya seseorang. Ini paling bahayanya juga. Nanti setiap ada orang ngomong selalu dipikir dulu. Ini benar enggak ini? Oh ini bahaya ini. Mati dalam tanda tanya nanti dia itu. Enggak, kita dilarang justru mendeteksi kesalahan orang, tidak boleh. Cuman bagaimana Anda ingin terhindar dari orang yang berdusta? Sederhana, cari kawan yang benar, selesai. Jadi memilih kawannya itu. Kalau kawannya orang takut kepada Allah, ya makanya di situ ada dalam ilmu hadis, orang yang jujur bisa dipercaya. Orang ini kan beres. Kalau yang meriwayatkan sufulan, sudah enggak usah ditanya lagi, benar enggak? Karena orang yang jujur. Yang ngomong Nabi, sahabat Nabi, ini jelas, ini orang soleh, orang ini. Maka cara mengantisipasi dari dibohongi adalah berkawanlah dengan orang-orang baik, maka Anda tidak dibohongi. Akan tapi kalau ada orang ngomong, lalu Anda selalu mencari ini benar enggak, ini bahaya ini, suudon kepada semua manusia nanti. Sebab semua manusia kan mungkin berbohong, hanya Nabi yang tidak mungkin berbohong karena dijaga oleh Allah. Termasuk orang sahabat Nabi mungkin berbohong, tapi dijaga oleh Allah. Tapi kata mungkin boleh dilakukan, kalimat mungkin belum tentu terjadi. Sahabat Nabi mungkin tidak berbohong, mungkin, tapi sudah dijaga oleh Allah, mereka tidak berbohong. Kalau Nabi tidak mungkin berbohong, itu. Nabi tidak mungkin berbohong. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kemudian lagi yang selanjutnya, yang kedua, ilmu bohong itu yang kami sampaikan itu adalah bukan ilmu untuk nilai orang, tapi ilmu untuk belajar diriku sendiri. Semua yang kita dapat ilmu dari siapapun bukan untuk mencari siapa penjahatnya, akan tapi ilmu yang kita dapat adalah untuk benah diri agar aku tidak masuk dalam kehinaan itu. Kalau sudah begitu beres nanti hidup kita, aman. Jadi ilmu apapun bukan ilmu dusta. Kita bicara tentang menggunjing, kita bicara tentang riya. Jangan kita pulang dari majelis lo nyari siapa tadi orangnya yang katanya Buya tadi. Bukan begitu, akan tapi ilmu udah untuk aku, untuk diriku, itu biar aku selamat. Apa artinya ilmu kalau bukan itu, bukan untuk aku? Jangan sampai kita seperti disebutkan dalam Al-Qur'an seperti khimar yang membawa tumpukan kitab di atas pundaknya enggak berguna baginya, seperti komputer itu ya. Ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat untuknya. Dari dulu ya begitu terus modelnya. Baik, insyaallah seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua dan mengampuni kita semuanya.